Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar wa qala syekh al-islam min taymiyyah rahimahullah ta'ala fi kitab al-ubudiyyah wa ammal mu'minuna billahi wa rasulihi awamuhum wa khawasuhum alladhina hum ahlul qur'an. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik yang awamnya ataupun juga orang yang khususnya yang memiliki ilmu, mereka semua adalah ahlul Quran. Jadi ini kebalikan dari orang-orang yang menentang dengan syariat Allah, yang menyatakan bahwasanya kami tersesat itu ya karena memang takdir. Nah, sedangkan orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak demikian, karena mereka adalah ahlul Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, inna lillahi ahlain minan nas. Sebenarnya bagi Allah itu ada ahlin di antara manusia. Siapa mereka? Qila man hum ya Rasulullah? Qal ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuh. Jadi ahlul Quran itu mereka adalah ahlullah. Dan khasatuhu. Tentunya orang-orang yang demikian mendapatkan keutamaan, ya, yang rajin membacanya atau menghafalnya dan juga mengamalkannya. Sekalipun dia tidak hafal, tapi dia masih menjalankan syariatnya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini juga termasuk ahlul Quran. Ya, jangan sampai kita rajin membacanya, menghafalnya, tapi ternyata perbuatan yang kita lakukan itu bertentangan. Ya dan billah, ini bukan ahlul Quran. Nah. Bahkan orang sufi ya. Dakar asy-syekh taala anna sufia terutama orang-orang yang kulat minhum, di antara orang-orang yang gulu, ya, yang berlebihan di antara mereka, ya, orang sufi, ada juga orang yang dia berlebihan, ya, orang gulu atau gulatun minhum. Yuksimunan nas ila khasa wa amma. Jadi mereka itu membagi manusia itu ada yang khasa dan juga ada yang amma. Amma itu secara umum. Khasa itu khusus. Maksud khasa mereka itu apa? Humul ladina yazumuna annahum arafullah. Yang mereka itu menganggap, ya, bahwasanya mereka arafullah, sudah tingkat makrifah, sudah mengetahui Allah, wa wasalu ilaih, jadi tanpa ada perantara lagi, ya, jadi langsung, bisa langsung. Itu anggapan mereka. Jadi ketika di antara mereka ada yang berbuat sesuatu yang melanggar syariat, dianggapnya karena dia sudah tahu, ya, ma'rifatullah, dan dia sudah nyambung langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Wasaqatat anhum at-takalif, bahkan mereka juga sudah tidak terbebani at-takalif, yaitu syariat. Ya, ini khasahnya menurut mereka, ya, bukan menurut ahlus sunnah yang sebagaimana dikatakan dalam hadis inna lillahi ahlin minan nas. Jadi di antara manusia itu ada yang ahli, ya, ahlullah. Mereka siapa? Ahlul Quran dan juga khasah itu. Dan yang sedangkan orang sufi menganggap khasah itu yang mereka arafullah, ya, yang sudah sampai tingkat ma'rifah dan langsung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa dengan ada syariat yang ada sekarang. Bahkan dikatakan wasaqatat anhum at-takalif. Jadi mereka sudah tidak terbebani syariat lagi, tidak sholat, tidak puasa. Ya dan billah. Bahkan mereka juga berzina. Ada di antara mereka itu yang seperti itu. Minum khamr, berjudi dan sebagainya. Dianggap karena mereka sudah tidak terbebani dengan syariat, bebas melakukan apa saja sesuai dengan hawa nafsunya. Walaysa 'alaihim shalah, ya, tidak mereka tidak salat, wala zakat, tidak juga zakat, wala awamir. Tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, wala nawahi. Dan juga mereka tidak meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Terserah apa yang mereka lakukan. Ini khasahnya menurut siapa tadi? As-sufiyah. Ulatun minhum. Ya dan bilang. Sedangkan kalau orang awamnya, biasa. Mereka masih terbebani dengan syariat. Ya, wa amal a'ma indahum fahum al-awam alladina lam yasilu ilallah. Yang belum sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa'ala tawaji ilaihim al-amar bitahlil wa tahrim. Jadi masih, ya, melakukan syariat, ya, al-halal wal-haram. Mereka juga harus, ya, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, ya. Ini awamnya menurut mereka, yang awamnya masih terbebani dengan syariat. Di antara mereka amahnya itu, ya, itu ar-rusul wa atba ar-rusul. Jadi para rasul itu dan para pengikutnya itu anggapan mereka itu adalah masih ammah, bukan khassah. Nah, ini berbeda dengan di dalam hadis yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, jadi sangat bertolak belakang dan menyimpang jauh. Alladzina yahtajuna ila al-awamir wan nawahi wasyara. Jadi orang awamnya itu masih butuh kepada syariat, masih butuh dengan adanya perintah, adanya satu larangan. Nah, Tentunya dikatakan Asy-Syaikh rahimahullah taala yaqul inna hadha taqsim batilun. Ini pembagian model seperti ini itulah batil. Tidak dibenarkan. Fal mu'minun hum al-anbiya wa atba'uhum hum awliya Allah wa khasatuhu. Tentunya orang-orang yang beriman, ya, mereka adalah para nabi dan juga para pengikutnya. Mereka adalah wali-wali Allah. Wa khasatuhu, dan mereka adalah orang-orang yang khusus. Wa atba'al anbiya, demikian juga para pengikut nabi. Awamuhum wa ulama'uhum wa hum alladhina arafullah haqiqah. Justru mereka itu arafullah, paham ma'rifatullah itu bi asma'ihi, yaitu paham dengan nama-nama Allah, dan wasifatihi, sifat-sifatnya, wa syar'ihi, bahkan juga paham dengan syariatnya, wa dini, dan juga agamanya. Fahum kulluhum awliya Allah, mereka semuanya adalah wali-wali Allah. Waqad sammahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahlullah wa khassatuh, dikatakan dalam hadis mereka adalah ahlullah dan juga khassatuhu. Nah, artinya haula arfa manzilah, mereka adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Wa a'la darajah, wa ma hada lam tusqit anhum at-takalib, dan mereka tidak apa tusqit anhum at-takalib, bukan berarti mereka itu sudah gugur pembebanan syariat yang dibebankan kepada mereka. Tidak, tetap mereka menjalankan syariat. Rasul saja masih menjalankan syariat. Nah, ma mabalagu minal manzila indallah, sekalipun mereka sudah tinggi derajatnya, tetap mereka masih melakukan syariat. Walis al murad bi ahlil Quran alladhina yahfadunahu wa yurattilunahu khassah. Yang dimaksudkan ahlul Quran itu bukan hanya dia itu menghafal, membaca Al-Quran tersebut saja. Bal ahlul Quran, bahkan dikatakan ahlul Quran itu apa? Hum alladhina ya'maluna bihi, yang mereka yang mengerjakan apa? Mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut ataupun dalam syariat. Itu dikatakan ahlul Quran, yang masih menjalankan syariat dan petunjuk Rasul, ini dikatakan ahlul Quran. Ya. Bukan hanya menghafal, membaca, tapi ternyata perbuatannya jauh sekali dari apa yang diajarkan dalam Al-Quran ataupun yang diajarkan dalam hadis. Ya. Nah, ini tentunya bukan termasuk ahlul Quran, sekalipun dia sudah hatam semuanya, sudah hafal semuanya. Kalau dia belum bisa melaksanakan ya'maluna bihi, belum mampu untuk mengerjakannya, maka belum dikatakan ahlul Quran. Nah. Hatta walau lam yahfadhu, sekalipun orang-orang tersebut belum sampai tingkat hafal Quran, tapi masih menjalankan syariat Allah, masih menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dia tetap dikatakan ahlul Quran. Salatnya masih terjaga, berjamaah juga dia masih bisa melakukannya, tidak main-main di dalam salatnya. Nah, ini masih termasuk dikatakan ahlul Quran, sekalipun dia tidak sampai hafal seluruhnya. Falladzina ya'maluna bil Qur'an bi awamirihi wa nawahi wa hududihi hum ahlul Qur'an. Bahkan mereka juga yang mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan mau menjalankan perintah, menjauhi segala bentuk larangan dan juga mengetahui batasan-batasannya. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Jadi orang-orang yang melampaui batas, tentunya dia termasuk orang yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Bahkan dalam ayat yang lain, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang melampaui batas, ya, tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, bahkan selalu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka ini orang yang yata'adda hududallah, yang melampaui batas. Justru dia termasuk orang-orang yang berbuat zalim dan juga orang yang sesat. Naam. Jadi falladzina ya'maluna bil Qur'an bi awamirihi wa nawahihi wa hududi, yang dia mau mengerjakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, kemudian mau menjalankan perintah, menjauhi segala bentuk larangan dan juga mengetahui batasan-batasannya, hum ahlul Qur'an. Mereka juga termasuk ahlul Qur'an. Wa hum ahlullah wa khassatu min khalqihi. Dan ini termasuk ahlul Qur'an, hum ahlullah dan juga khassah min khalqihi. Wa hum khassatun khassah. Amma man yahfad al-Qur'an, adapun orang yang dia sudah hafal Al-Qur'an, wa jayyid at-tilawah, bahkan suaranya bagus, ya, tajwidnya bagus, ya, kemudian juga diberikan suara yang indah, wa yadhib al-huruf wa yadhib al-hudud, namun ternyata dia melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga mau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Ya dan billah. Maka ini dikatakan fahada laisa min ahlil Qur'an. Jadi orang seperti ini bukan termasuk ahlul Qur'an. Ya. Jadi hati-hati. Kita berusaha untuk belajar, membaca Al-Qur'an, kemudian juga benar dari sisi tajwidnya dan berusaha untuk menghafalnya. Kalau masih belum melaksanakan, ya, ya'maluna bil Qur'an ataupun bi awamirihi wa nawahi wa hududihi, maka bukan termasuk ahlul Qur'an. Kalau dia masih menjalankan larangan, menjauhi perintah Allah, maka bukan termasuk ahlul Qur'an. Sekalipun dia sudah hafal, sudah mutqin, nah, bagus suaranya, sering dijadikan sebagai imam, tapi ternyata perbuatan jauh dari Quran. Ya dan billah. Ini bukan termasuk ahlul Quran. Ya, sekalipun dia sudah dikatakan hafal. Nah. Fa ahlul Quran hum alladzina istadilluna bihi wa la yuqaddimuna 'alaihi ghairu. Tentunya namanya ahlul Quran, ya, dia tetap semua yang dia lakukan, semua yang dia yakini itu sesuai dengan adillah. Yastadilluna bihi. Jadi mengambil dalil, beristimbat itu dengan Al-Quran. Dan tidak mengedepankan pemikiran ataupun juga ajaran-ajaran selain dari Al-Quran ataupun hadis. Wal yuqaddimuna 'alaihi ghairu. Wa ya'khuduna min al-fiqh wal ahkam wad-din. Dia mengambil semuanya dari Al-Quran. Baik itu fikihnya, ahkam yang lain, dan juga ad-din, agama ini. Nah, bukan berarti dia tidak mengambil hadis Rasul. Justru ketika dia mengambil apa yang diajarkan oleh Rasul, ini juga termasuk ahlul Quran. Wa ma atakumur rasul, di dalam ayat, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Jadi apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka yang dilarang oleh Rasul tentunya harus ditinggalkan. Ini juga termasuk dari ahlul Quran, ya'khuduna minhu, yang dia masih mau mengambil ajaran Rasul. Ini juga termasuk ahlul Quran. Nah. Kemudian fa haula'i ya'lamuna anna Allah Rabb. أن الله رب كل شيء ومليك. Bahwasanya mereka ini mengetahui bahwa Allah adalah Rabbukul Shay. Dia adalah Rabb segala sesuatu, semesta alam. Wa Malik, dan juga dia wa Malikuhu, yang menguasainya, wa Khaliku, yang telah menciptakannya. Wa Anil Khalis Subhanahu Bayin lil Makhluk, dan bahwasanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala mubayyin lil makhluk, laisa huwa halan fihi wala muttahidan bihi wala wujudu wujud, bukan ya, seperti anggapan orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa berpindah kepada makhluk, ada di dalam diri makhluk yang dia bergabung dengan makhluk tersebut. Kalau misalkan di situ ada makhluk, berarti ada Al-Khaliq. Nah, ini anggapan seperti ini ya, atau keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang keliru, yang batil. Dan orang-orang yang beriman, tentunya mereka An-Khaliq Subhanahu Mubayyin lil Makhluq, berbeda dengan makhluk, tidak akan bergabung dengannya. Bukan berarti adanya wujudnya makhluk berarti ada wujudnya Allah. Nah, di dalam diri makhluk tersebut. Nah, wan nasara innama kafarullah. Ya. Nasara sendiri yang dikafirkan Allah Subhanahu wa taala in qalu bil hulul wattihad. Ya, tadi mereka menyatakan bahwasanya Ar-Rabb bil Masih khas. Ya, wattihad Ar-Rabb bil Masih. Bahwasanya Nabi Isa itu ya, ada di dalam zat Nabi Isa adanya Allah Subhanahu wa taala khas. Fa kaifa man ja'ala dhalika 'aman fi kulli makhluq. Jadi orang Nasara menganggap bahwa pada diri Nabi Isa itu ya Allah. Ya, ada Allah. Sedangkan orang-orang yang dia meyakini bahwa semua makhluk itu adanya Allah. Ya dan bila. Berarti lebih kufur lagi. Ya dan bila. Nah. Tentunya al-mu'minun yusbituna tauhid ar-rubuyyah wa tauhid al-uluhiyah. Jadi orang-orang yang beriman, mereka bisa menetapkan tauhid rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah. Wa yufarriquna bainal khaliq wal makhluk. Bahkan mereka juga membedakan antara Al-Khaliq dan makhluk, antara sang pencipta dengan yang diciptakan, Al-Makhluq. Fahum jama'u baina tauhid rububiyah wa tauhid al-uluhiyah. Tentunya mereka bisa mengetahui dan menggabungkan antara tauhid rububiyah mana dan tauhid al-uluhiyah seperti apa. Jadi tauhid rububiyah apa? Itu ja'alallahu syai' menjadikan sesuatu itu menjadi satu di dalam hal apa? Bi'af'alillah, perbuatan Allah, itu namanya tauhid rububiyah ya. Mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perbuatan itu tidak ada yang menandinginya. Dari sisi ciptaan, misalkan menciptakan sesuatu, menciptakan pohon, menciptakan langit, menciptakan bumi, tidak ada yang bisa menciptakan manusia. Hanyalah Allah. Ini namanya tauhid. Jadi hanya Allah satu-satunya yang bisa melakukannya. Kemudian menguasai alam semesta, tidak ada yang bisa menguasai. Sekalipun dia raja manapun, itu hanya nisbi. Kalau dia sudah meninggal, sudah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menguasai seluruhnya. Kemudian juga ya, dia juga yang telah memberikan rezeki semuanya. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarra wa mustawda'aha. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini ya, semuanya akan mendapatkan rezeki dari Allah. Ya. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa melakukan semuanya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian kalau tauhid al-uluhiyah apa? Ya. Menjadikan Allah satu-satunya di dalam hal ibadah, peribadatan. Berarti apa? Bi af'alil ibad. Ya. Jadi hamba itu harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Sedangkan yang lain adalah batil. Ya. Jadi hanya satu-satunya yang disembah, bukan sesembahan selain Allah. Maka yang dikatakan tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau dia masih meyakini bahwasanya ada zat yang lain yang bisa memberikan manfaat, ya, atau diibadahi, yang bisa mendengar apa yang dia inginkan, ya, tentunya hal tersebut, ya, bukan menjadikan dia tauhid al-uluhiyah lagi. Nah, ini adalah tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Sedangkan orang musyrik yang mereka mengakui tauhid rububiyah namun tidak meyakini tauhid al-uluhiyah. Mereka tahu yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata di dalam hal ibadah mereka masih meyakini sesembahan selain Allah. Mungkin anggapan mereka bahwasanya mereka yang disembah itu bukan zat yang bisa menciptakan, tapi untuk apa? Dijadikan sebagai apa? Wasithah, perantara, agar dia bisa meneruskan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan dia. Nah, tentunya hal seperti ini wasithah atau tawassul. Ya. Maka hal seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengantarkan dia ke dalam kesyirikan. Nah, orang beriman tidak demikian. Dia bisa menggabungkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Wa ya'maluna bidzalik. Ya'maluna ma dzalik annallaha amara bita'ati wa ta'ati rasulihi. Karena orang beriman itu mengetahui segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Allah dan rasulnya. Wa naha 'an ma'siyati wa ma'siyati rasulih. Dia tahu apa yang dilarang oleh Allah dan juga yang dilarang oleh rasulnya. Wa annahu la yuhibbu al-fasad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak la yuhibbu al-fasad, tidak mencintai, tidak menyukai sesuatu yang al-fasad, yang rusak. Nah, wa la yardha li ibadi al-kufr, dan juga tidak ridha seorang hamba itu terjatuh kepada al-kufur. Bukan mereka berdalilkan bahwasanya kami kufur itu, kami berbuat kesyirikan, kami berbuat kemungkaran itu karena takdir. Ya dan billah. Padahal la yardha li ibadihi al-kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha seseorang itu terjatuh kepada kekufuran atau kemaksiatan atau kerusakan yang lain. طيب نتبع القناة سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته